Mitra Bisnis Majelis Hakim Tipikor Jakarta Senin kemarin memvonis Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosia dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 10 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah. Putusan ini dinilai sejumlah kalangan masyarakat terlalu ringan untuk kasus korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan pakar hukum pidana Nasrullah. Pak Nasrullah, bagaimana komentarnya soal ini? Masyarakat menginginkan apa yang sebenarnya? Apakah kasus korupsi harus dihukum sebagaimana tuntutan KPK atau di pengadilan itu dalam kasus korupsi hukum ditegakkan sebagaimana mestinya? Mana yang diinginkan oleh masyarakat? Jadi jangan salah bahwa ketika pengadilan memutuskan suatu perkara tidak seperti yang dituntut oleh KPK, otomatis bahwa pengadilan tidak mendukung pemberantasan korupsi. Jangan begitu ditafsirkan. Yang harus dikaji adalah masyarakat harus dididik cerdas, melakukan kajian apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum apa tidak. Jangan apakah putusan tersebut sudah menghukum secara seberat-beratnya atau tidak. Kalau masyarakat kita, orang mengerti hukum langsung menerjemahkan suatu putusan dianggap betul apabila putusan itu sudah menghukum seberat-beratnya dan sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Itu baru benar putusan itu. Nah, kenapa mesti ada lagi hakim? Kenapa nggak langsung dituntut, langsung dimasukkan penjara? Ketika ada hakim itulah, hakim akan menegakkan hukum. Apakah dalam hakim menghukum berat, ringan, atau bebas, itu sudah ditegakkan hukum sebagaimana mestinya atau belum? Berat, ringan, hukuman bukan merupakan fokus. Yang penting adalah hukum sudah diterapkan sebagaimana mestinya apa tidak. Boleh saja hukumannya mau diterapkan lebih berat lagi, silahkan. Mau 10 tahun, 20 tahun, no problem. Asal dalam porsi hukum yang benar gitu. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa yang benar dan adil itu adalah kalau dihukum seberat-beratnya. Meskipun penegakan hukum itu kacau, kan nggak boleh kayak begitu. Menurut Pak Nasrullah, hukuman seperti apa yang paling tepat dijatuhkan kepada koruptor agar juga bisa mewujudkan rasa keadilan di masyarakat? Saya setuju bahwa pelaku korupsi harus dihukum seberat-beratnya. Sesuai dengan ancaman hukuman yang ada di dalam undang-undang, yang sudah dirumuskan dalam undang-undang. Namun, bagaimana proses penjatuhan hukuman itu? Bagaimana menyatakan orang salah atau tidak? Itu yang harus diproses secara benar. Jangan hanya misalnya perkara itu secara hukum dia harus dibebaskan, nggak akan pernah diberani dibebaskan karena nanti akan dicap pro koruptor, tidak pro pemberantasan korupsi. Nah, itu yang tidak boleh. Hakim harus punya integritas, keberanian. Hakim itu harus dipercaya oleh masyarakat. Nah, jangan main sapu rata, pokoknya semua kasus korupsi hukum setinggi-tingginya. Terus kemudian tidak lagi melihat tingkat kesalahan, tidak lagi melihat tingkat peran. Dalam penjatuhan pidana pun harus ada standar-standar, ukuran-ukuran yang tepat, yang benar, yang bisa diuji, yang tidak menimbulkan disparitas rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan seenak-enaknya hakim. Di sisi lain, KPK juga sempat dianggap tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi atau hanya fokus ke pelaku-pelaku yang sangat menarik untuk kebutuhan publikasi. Bagaimana menurut Pak Nasrullah? Sangat terlihat kok. Dalam banyak kasus, sering digunakan pelaku utama tidak ditarik, justru pelaku sampingnya yang ditarik. Itu sering sekali kita lihat. Pelaku utama yang tidak disentuh, yang disentuh di sampingnya. Di samping ini justru yang diambil adalah orang-orang yang mempunyai popularitas tinggi, yang nilai jualnya tinggi. Itu yang menurut hemat saya yang harus masih dibenahi. Kita akui bahwa KPK sudah menegakkan hukum, KPK sudah bekerja luar biasa dalam pemberantasan korupsi, tapi bukan berarti tidak ada kritik. Itu salah satu kritik saya, bahwa cara penegakan hukum yang seperti itu yang harus dibenahi. Bahwa jangan sampai ini ya, orang berlindung di balik kalimat, saya kan disuruh sama bos saya. Terus yang diambil bosnya aja, yang bawah ini nggak diambil orang yang disuruh. Padahal pelaku kesalahan adalah yang di bawah-bawah ini. Seharusnya dia nolak perintah bosnya. Jangan sampai yang di bawah ini menggunakan model perlindungan bahwa aman aja asal dia mau nunjuk bosnya. Nggak baik dalam penegakan hukum kayak begitu. Karena pelaku kejahatan utama terabaikan. Yang jahat itu kadang-kadang yang di bawah ini dia terus-terusan dimanfaatkan oleh bosnya untuk melakukan kejahatan. Andai saja di bawah ini berani menolak, tidak, ini bertentangan dengan hukum. Selesai. Nah, tapi karena sekarang model penegakan hukumnya adalah kalau mau nyebut nama bosnya yang di bawah ini nggak disentuh, ini akan menjalar terus ke depan. Demikian pakar hukum pidana Nasrullah, saya Gery Sadewa.